kepada perintah Allah dan segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian bentuk nikmat yang Allah beri kepada kita adalah al-umru. Allah karuniakan kepada kita umur. Umur yang masih ada. Allah beri kepada kita kesempatan hidup. Agar kita mampu memanfaatkannya, menggunakannya untuk kepentingan kehidupan abadi kita kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang abadi, kehidupan setelah mati. Allah berikan umur kepada manusia. Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Ini untuk kita manfaatkan. Kita gunakan meraih bekal yang cukup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih kesempatan hidup bahagia di sisi Allah. Mendapatkan surganya. Dan untuk memelihara diri. Jangan kita terjerumus ke dalam neraka Allah. Yang sangat dahsyat siksanya. Kaum muslimin para ikhwah rahimakumullah. Namun berapa banyak di antara kita yang tahu mensyukuri nikmat ini? Dan begitu banyak di tengah-tengah manusia kufur akan nikmat ini. Hari demi hari berganti, waktu berjalan dilalui. Tapi apa yang telah disiapkan hamba ini untuk bekalnya menghadap Allah? Umur bertambah begitu saja. Berlalu tanpa ada makna. Makna ibadah. Makna takwa Allah pada diri hamba itu. Umurnya bertambah. Jatah hidupnya di bumi ini terus berkurang. Tetapi memaksimalkan fungsi umur itu. Sungguh. Banyak dari kita masih jauh dari dikatakan mensyukuri nikmat umur. Padahal ayuhal ikhwatal kiram, nikmat yang besar ini akan ditanya Allah kelak di sisinya. Umur yang dia beri. Ketika kita hidup di dunia ini, habisnya untuk apa? Apa sudah maksimal kita manfaatkan umur ini untuk meraih ridha Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang hal itu di dalam sabdanya. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kedua kaki hamba di hari kiamat nanti hingga ditanya hamba tersebut tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Lihatlah ayuhal ikhwah. Allah akan tanya pertama kepada semua hamba, umur. Umur itu kemana habisnya? Untuk apa? Renungkan ini, ikhwah. Untuk apa kita habiskan umur yang Allah beri? di saat kita berkesempatan hidup di bumi ini, untuk apa? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang memanfaatkannya semaksimal mungkin? Kemana habisnya umur itu? Allah tanya kepada kita. Ini hisab di sisinya. Umur. Bukanlah umur ini, para ikhwah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin sekalian. Bukan satu karunia yang sekehendak hati kita memakainya. Dibiarkan habis begitu saja. Itu akan ditanya Allah. Fima afna. Untuk apa dihabiskannya itu umur? Subhanallah. Kemudian Allah akan tanya, wa an syababihi fima abla. Usia mudanya. Kemana dilaluinya? Habisnya kemana di usia mudanya? Lihat. Semua kita melalui masa muda. Masa itu habis untuk apa hingga kita berusia tua? Untuk apa? Ini pertanyaan mendasar sekali, ayuhal ikhwah. Menjadi beban hati kita. Bagaimana kita menjawab di depan Allah nanti? Umur. Usia muda. Selama ini habis untuk apa? Hasibu anfusakum. Coba hisab diri-diri kalian. Hisab diri-diri kita. Periksa. Qabla an tuhasabu. Sebelum kalian dihisab oleh Allah. Kesempatan masih ada, ayuhal ikhwah. Namun yang sudah kita habiskan dari umur, usia muda kita, itu perlu menjadi cambuk. Habis kemana? Adakah ini menjadi pikiran manusia hari ini? Atau dia bawa tertawa hidup ini? Dia anggap jalani saja apa adanya. Mampukah dia menghadapi pertanyaan itu di depan Allah? Habis kemana umurnya? Habis kemana usia mudanya? Kemudian ditanya lagi, wa an malif, ditanya tentang harta. Min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Allah pun akan tanya kepada hamba itu tentang harta. Dari mana didapatkannya? Kepada apa dibelanjakannya? Bagaimana kita mencarinya? Bagaimana kita mengumpulkannya? Dengan jalan apa? Itu ditanya Allah. Dan kemudian setelah berharta, itu harta untuk apa kita belanjakan? Inilah yang ketiga. Kemudian wa an ilmihi madza amila fi. Pertanyaan yang keempat. Allah akan tanya kepada hamba, Allah hisab ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya? Ketika dia berilmu, mana amalannya? Dia amalkan apa dari ilmu tersebut? Para ikhwah yang saya muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Abi Barzah. Semoga Allah meridhai beliau. Ayuhal ikhwah, ini menjadi satu pertanyaan di benak kita untuk kita bersiap diri. Hidup ini perkara yang sungguh sangat serius harus dijalani. Bagaimana kita memanfaatkan umur kita, usia yang Allah beri dalam hidup kita, harta benda kita, ilmu kita. Sudahkah semua itu maksimal kita habiskan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? atau ternyata habis sia-sia tak berguna. Penyesalan yang dalam kelak, ayuhal ikhwah, kaum muslimin rahimakumullah, yang akan dirasa mereka yang mengabaikan perkara ini. Penyesalan yang dalam. Orang-orang yang menganggap hidup ini hanya karunia biasa. Umur yang diberi Allah itu perkara yang lazim saja, wajar. Padahal itu semua nikmat yang tidak terkira. Kesempatan berharga untuk dia mempersiapkan segala bekal yang dibutuhkannya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan surga dan cari selamat dari neraka. Lihatlah apa yang Allah pernah ceritakan tentang kondisi mereka-mereka yang melalaikan kenikmatan hidup ini. Hidup ini dibawa senang-senang saja. Dibawa berlalai-lalai. Umur habis tidak karuan. Apa yang Allah ceritakan tentang ratapan mereka ketika di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pernah berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Di sana mereka, kata Allah, yastarikhun. Di sana mereka menjerit, meratap. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal saliha. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan beramal saleh. Setelah dirasanya azab Allah, panasnya neraka Allah, menjerit, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Beda dengan dulu yang kami amalkan. Keluarkanlah kami, kami akan berubah. Tapi bergunakah itu, ikhwah? Setelah dia rasakan azabun nar, merengeklah orang-orang tersebut, minta-minta kepada Allah dikeluarkan dari neraka. Lantas berkata, na'mal salihah. Kami akan beramal salih, ya Allah. Lantas apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah sudah kami beri umur untuk kalian, kan, kata Allah. Bukankah sudah kami beri umur untuk kalian? Yang mana dengan umur seperti itu, orang yang mengingat sudah dapat mengambil pelajaran. Kenapa kalian tidak? Yang hidup seperti kalian sudah banyak. Tapi mereka bisa mengambil pelajaran dengan umur mereka itu. Kenapa kalian tidak? Kami sudah beri kalian umur. Nah, coba ikhwah, lihat nikmat ini. Akan menjadi tameng bagi kita nanti. Bumerang. Yang bukan melindungi kita ini, menghantam kita nikmat ini. Nah, kami sudah beri kalian umur, kan? Dengan umur itu, ya tazakkar man tazakkar. Orang yang bisa mengambil pelajaran, mengerti memanfaatkan umur itu. Kenapa kalian tidak? Waja'akumun nadzir. Bahkan sudah datang. Bukan cuma umur diberi ke kalian. Sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sudah datang. Utusan-utusan Allah sudah mengajarkan kepada kita mana kebaikan, mana keburukan. Khalas. Sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Bahkan di antara ulama, di kalangan mufassirin ada menafsirkan juga, an-nadhir, makna nadhir adalah uban. Coba lihat, kadang kita sudah beruban. Juga tak sadar-sadar. Bahwa umur di usia muda yang banyak habis tidak karu-karuan, tak juga menyadarkannya setelah datang peringatan. Dia sudah berumur. Ja'akumun nadhir. Sudah datang peringatan, uban. Anda sudah tua. Kenapa belum juga sadar? Akhirnya Allah berfirman, fadzuku fama lidzalimina min nasir. Ya sudahlah, kata Allah. Rasakan sajalah sama kalian neraka itu. Tidak perlu merengek minta keluar lagi, tidak ada gunanya. Rasakan sajalah. Fadzuku. Sungguh tidak ada untuk orang-orang zalim seperti kalian penolong. Tak ada penolong untuk kalian. Allahu Akbar. Begitulah Allah firmankan di surah Fatir. Ayat 36 hingga ayat 37. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dasar kajian hari ini yang bertemakan tentang bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaga diri dari api neraka. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita mampu menjaga diri kita dari api neraka? Menjaga keluarga dari api neraka. Kalau kita tak mengerti, mensyukuri nikmat umur hidup ini. Karena menjaga diri dari api neraka dan keluarga kita juga. Di dunia inilah kesempatannya. Dengan modal umur inilah kita mengusahakan itu agar sukses. Terjaga dari api neraka. Prinsip ini bukan hanya dalam mulut saja, ikhwah, yang berulang-ulang didengung-dengungkan. Tetapi dalam pembuktian, apa pola kita, apa usaha kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Apa yang kita manfaatkan dari umur hidup ini, ayuhal ikhwah? Habis kemana ini selama ini? Usia yang Allah beri ke kita sejak kita mendapat beban agama. Kita baligh, kita dewasa. Sejak itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan beban syariat agama di pundak kita. Kita menjadi seorang mukallaf. Mestinya kita periksa. Sudahkah umur ini kita manfaatkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Atau kita masih bawa lalai saja? Kita bawa lalai perkara ini. Tidak gigih, tidak kuat, tidak bersungguh-sungguh dalam upaya menyelamatkan diri dari api neraka Allah yang begitu mengerikan azabnya. Di bawah santai. Apakah masih begitu pola kita hidup hari ini, para ikhwah yang saya muliakan? Kita bawa berleha-leha hidup ini. Kita bawa banyak bermain. Tidakkah kita takut akan nikmat umur ini yang akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita berpikir sudah berhasilkah saya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Tanggung jawab besar ini, ikhwah. Hingga Allah ta'ala dalam surah At-Tahrim yang tadi kita baca di ayat ke-6. Memerintahkan, ya ayuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian dari api neraka. Dan juga dalam Al-Quran digambarkan dahsyatnya neraka itu. Yang disuruh kita menjaga diri dalam hidup ini. Memikirkan bagaimana selamat darinya. Allah ceritakan di surah Al-Furqan ayat 65 hingga ayat 66. Allah berkata, menceritakan bagaimana sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia. Apa yang ada di benak mereka, di kekhawatiran hati mereka. Allah berkata, walladzina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Lihat ibadur rahman, ikhwah, yang Allah puji mereka. Di antara sifat mereka, mereka orang-orang yang senantiasa berkata, wahai Rabb kami, palingkan dari kami azab jahannam. Takut betul mereka membayangkan azab jahannam ini menimpa mereka. Hari-hari dihantui ketakutan itu. Sampai mereka jadikan lantunan doa, ya Rabb kami, palingkan dari kami azab jahannam. Sungguh azab jahannam itu menghancurkan, menenggelamkan orang yang masuk ke dalamnya. Dan sungguh jahannam seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat menetap di hari akhir nanti. Ini ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita, orang yang tahu mensyukuri umurnya adalah orang yang memikirkan nasibnya, bagaimana saya dapat selamat dari azab jahannam. Saya bisa menolong diri saya dan keluarga saya dari neraka. Besar sekali perkara ini, ikhwah, di hati para salafun salih. Semoga Allah memberi ridhonya kepada mereka semua. Betul-betul perkara yang sangat hebat dirasa mereka. Betul-betul perkara yang membuat gelisah hidup mereka. Mikirkan bagaimana cari selamat dari neraka. Kalau kita di hari ini itu sebagai sekedar ancaman-ancaman biasa mungkin, yang masih kita sanggup tersenyum tertawa membacanya. Masih kita anggap itu adalah sebuah ancaman yang tak begitu menggetarkan dada kita. Tapi tidak begitu di hati Rasul dan para sahabatnya. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar takut. Takut yang sangat untuk perkara neraka ini. Orang-orang yang setiap saat selalu berpikir cari selamat dari neraka. Dan itu yang dipesankan Rasulullah begitu gencarnya kepada mereka. Rasul selalu ingatkan agar mereka cari selamat dari neraka. Walaupun hanya sekedar beramal sedekah dengan setengah kurma. Walau bisyikki tamrah. Walau bikalimatin thayyibah. Walaupun kamu hanya bisa upayamu menjauhkan dirimu dari neraka dengan sepenggal kurma, setengah kurma, kalaupun tak punya, walaupun dengan kalimat yang baik. Ini kalau tidak bisa apa kali yang kita buat, Rayyuh, dalam rangka menjaga diri dari azabun nar. Begitulah motivasi ditanamkan Rasulullah SAW. Agar umat ini selamat, tidak menyesali nasib kelak di depan Allah. Agar tidak di sana menjadi orang merugi. Karena sungguh kerugian yang paling nyata adalah kerugian bagi mereka yang tak mampu memanfaatkan umurnya, menolong dirinya, menyelamatkannya dari azabun nar. Inilah kerugian yang sebenar-benar kerugian bagi hamba. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zumar ayat 15 hingga 16. Kata Allah, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugi jiwa-jiwa mereka, keluarga-keluarga mereka di hari kiamat. Itulah kerugian yang nyata. Itulah masa depan yang suram. Kalau cerita kerugian, saya yakin tak satu pun manusia mau rugi. Namun sayang, kalau cerita apakah Anda mau rugi dan dijawab tidak, itu hanya seputar urusan dunia. Kita orang yang takut rugi di dunia ini, tak beruntung, tidak bernasib baik, masa depan suram. Alangkah ikhwah, alangkah murah kekhawatiran kita hanya sekedar kerugian dunia. Kerugian yang ada akhirannya, yang tidak selamanya. Naam. Karena serugi-rugi nasib hidup kita, andai kata itu takdir Allah untuk kita. Kerugian sebesar apapun di hidup ini akan berakhir dengan datangnya kematian. Selesailah derita. Tak ada lagi derita kalau sudah ajal menjemput kita. Tapi jangan berpikir akan terjadi seperti itu ketika kerugian melanda kita di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Allah tegaskan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Adakah hari ini ikhwah, ketika kita mengintrospeksi diri, adakah kita memikirkan masa depan akhirat, keberuntungan di sana, jangan rugi di sana, atau hanya berputar urusan dunia, masa depan, masa tua, hari tua, usia senja. Itu untuk diri hari ini begitu pikiran kita. Untuk anak istri, bagaimana mereka dewasa? Kalau nanti sampai berumah tangga, makan apa? La haula wala quwata illa billah. Cuma agenda urusan dunia. Cuma di situ kelas takut dia akan kerugian hidup. Kerugian yang sebetul-betul kerugian di akhirat tidak terfikirkan olehnya. Bahkan ada rumusan, nantilah itu ceritanya. Kan kita belum mati katanya. Coba aku renungkan penyakit hati manusia ini. Macamnya hidup ini tak ada keterkaitan dunia dengan akhirat. Sehingga punya rumusan, selagi di dunia, urusan dunia inilah kita selesaikan katanya. Cerita alam akhir nanti. Sepertinya ketika dia dibangkitkan dari mati masih ada kesempatan membekali diri. Masih ada waktu. Dia bagi dua hidup ini dengan cara fikirnya. Dunia ini gak usah ribut kali cerita urusan akhirat. Itu urusan nanti. Masya Allah. Begitulah manusia tertipu dengan nikmat umur yang diberi Allah. Nikmat kesehatan, usia muda yang Allah karuniakan habis begitu saja. Tanpa dia manfaatkan untuk meraih keselamatan hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh demi Allah ayuhal ikhwatal kiram, rahimakumullah, umat Islam hari ini paling gak suka kali kalau diajak cerita serius tentang akhirat. Di benak mereka, itu cerita nanti, tak perlu berlebihan kali dibahas saat ini. Hah? Jangan terlalu membebani diri. Hidup ini yang sebentar perlu dinikmati. Cobalah lihat. Tapi kalau kita buat acara, kajian, bagaimana kiat sukses berdagang, antusias masyarakat. Berlomba-lomba walau dengan pendaftaran, dengan biaya sekalipun. Nah, bagaimana menjadi pengusaha yang sukses? Subhanallah. Diajak memikirkan akhiratnya, tempat rumah abadi baginya, penentu hidupnya di sana, menganggap itu cerita nanti. Istilah mereka, ahlud dunia, bicara hidup ini yang realita-realita sajalah. Yang masih nampak di mata. Masya Allah. Tantangan hidup ini besar katanya. Lebih bagus kita mikir itulah lebih dulu. Bertahan hidup. Semua urusannya seputar dunia. Hah, ikhwah. Betul-betul lalai manusia ini. Lalai. Masya Allah. Kalau melihat tingkah laku manusia, sungguh tepat apa yang Allah katakan di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Anbiya. Mulai ayat pertama hingga ayat kedua. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat bagi manusia hisab mereka sebenarnya. Enggak lama lagi. Ikhwah, memang kiamat besar itu jauh. Kita enggak tahu kapan pastinya. Tapi kiamat kecil, siapa bisa menjamin diri masih jauh darinya. Kiamat kecil adalah al-maut. Man mata qamat qiyamatuhu. Orang mati tegak kiamat baginya. Habis jatah berbekal diri untuknya. Kiamat. Yakinkah ayuhal ikhwatal kiram, kita akan tetap hidup setidaknya untuk hari ini? Antum yakin masih bisa menikmati malam nanti? Yakin? Percaya betul kita ini masih bisa hidup besok pagi? Belum tentu. Kita mati bukan hanya karena datang penyakit. Tetapi kita mati sesuai dengan ketentuan ajal yang ditentukan Allah. Dengan sebab-sebab yang sudah ditakdirkan Allah. Kenapa manusia begitu lalai untuk urusan akhiratnya? Ini otak dipenuhi urusan dunia. Prestasi dunia. Investasi dunia. Mana tempat di benak manusia memikirkan akhiratnya? Mana? Hari-hari berlomba untuk dunia. Kalau cerita masa depan dunia, semua berujung di tempat sementara ini saja. Pendek betul cara pikir kita kalau begitu, ikhwan. Padahal dunia ini akan ditinggalkan, pasti ditinggalkan manusia. Maka sungguh kata Allah, sudah dekat bagi manusia hisab mereka. Tetapi mereka hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam kelalaian terus mereka berpaling dari agama. Antusiasnya bicara bekal mati, lemah. Kalau bekal hidup, semangat. Di baliknya kaedah di firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Al-Quran Allah perintahkan kita hidup ini untuk bekal mati. Cari bekal mati. Jatah akhirat. Dunia jangan lupa. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berkata, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah beri kepadamu daripada jatah akhiratmu. Dan jangan lupa cari duniamu. Dibalikkan hari ini kok, jujur. Hari ini di otak manusia, cari dunia. Jangan lupa agama ya. Hah? Jangan lupa agama. Cari dunia. Dibaliknya firman Allah ini, la haula wala quwata illa billah. Maka kajian-kajian agama ini hanya kajian sekedar daripada tidak ada kegiatan mengisi rohani. biar tak terlalu gersang. Bukan menjadi satu program utama hidupnya, belajar agamanya, mengamalkan agamanya untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Bukan. Supaya adalah setidaknya dalam satu pekan, gak sibuk ngurus dunia saja, adalah sedikit siraman batin. Cuma itulah agama ini. Biar tak terlalu gersang. Biar masih ingat agama. Musibah, ikhwah, musibah. Kondisi ini perlu kita sadari. Beginilah kita. Kadar kita mempersiapkan diri menyelamatkan keluarga dari api neraka sangat minim sekali. Dibanding sibuknya kita untuk berurusan dengan perkara dunia. Nah, lihatlah apa yang diharapkan orang tua, para orang tua dari keluarganya. Terkhusus misalnya anak istrinya. Dari seorang suami akan istri, seorang ayah akan anaknya. Coba perhatikan ya, hari ini apa yang diharapkan terbesar, sejujur-jujurnya di dada keumuman umat manusia? Urusan apa? Anaknya senang di dunia ini, senang. Terlihat dari pola kemana dididiknya anaknya, ke arah mana diberinya fasilitasnya. Karena yang ada di benaknya, tak rela anak saya susah nanti hidupnya setelah dewasa. Semua urusan cuma di tempat sementara ini saja. Gak lebih. Paling sesekali lah dia ingatkan anak itu. Ketika melepasnya sekolah ke luar negeri. Hah? Itu pun kalau ia masih diingatkan. Jangan lupa sholat kau ya. Jangan lupa sholat. Ia kalau diingatkan. Karena memang begitulah kita tertipu. Lalai dari urusan akhirat kita. Lalai dari kedahsyatan neraka Allah yang sangat menakutkan. Mengkhawatirkan hati manusia terbaik di umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati para sahabatnya. Cobalah lihat ayuhal ikhwatal kiram. Bagaimana ketika turun firman Allah di dalam surah Syu'ara ayat 214. Agar ikhwah tahu ya. Seperti ini Rasulullah cemasnya ketika mendapatkan perintah Allah agar memperingatkan keluarganya dari api neraka. Enggak kayak kita. Itu bisa nanti. Bisa nanti itu. Tapi tidak bagi sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadis berikut ini. Hadis yang dikeluarkan al-imam al-Bukhari wa Muslim. Al-imam al-Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah. Lamma nuzilat hadhil ayah, ketika diturunkan Allah ayat ini, wa anzir ashiratakal akrabin, surat Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, peringatkan mereka. Seperti yang Allah firmankan di surah Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu turun surat Syu'ara ayat 214 tersebut, langsung da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Rasul panggil Quraisy. Beliau panggil Quraisy. Fajtama'u, kumpul semua, diundang Rasul. Kumpul semua. Fa'amma wa khassa. Rasul mulai memberikan peringatan secara umum, lantas secara khusus. setelah berkumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar." Lihat ikhwah, antusias Rasul. Wahai, kata Rasulullah, Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasul lanjutkan, "Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar." Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya ikhwah, ngumpulkan keluarga besar untuk diperingatkan dari api neraka. Enggak kayak kita, kita kalau udah kumpul-kumpul urusan dosa, tertawa-tertawa. Gembira-gembira. Bahkan enggak cukup dengan yang halal, tambah pakai acara dosa. Itu kalau kita kumpul besar, bukan untuk memperingatkan keluarga dari api neraka. Rasulullah buat kumpul besar. Ijtama'u, diundang Quraisy. Ada acara apa ngundang keluarga besar Quraisy? Rupanya mau ngamalkan firman Allah, wa anzir ashirotakal akrobin. Rasul seru mereka, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, makin Rasul sebut keluarga dekatnya. Wahai Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Masya Allah. Kemudian Rasulullah katakan, ya Fatimah, kepada yang terdekat di hati beliau dari anaknya, wahai Fatimah, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku enggak mampu nolong kalian dari Allah sedikit pun. Urus diri kalian. Bagaimana ini, Pak? Coba perhatikan ke diri kita. Seberapa antusias kita setiap mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Adakah seantusias Rasulullah ini? Jangan kita ceritanya sebagai pengikut Rasul. Nah, pecinta sunnah Rasul. Urusan peduli menganggap besar perkara peringatan neraka pun jauh dari Rasul. Bagaimana mau diharapkan urusan yang lainnya? Hah? Ayat ini sudah sangat akrab di telinga kita. Surah At-Tahrim tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, jaga. Entah dengan apa dia jaga. Enggak tahu kita. Nah. Tidak dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tegasnya mengundang mereka seluruhnya agar mereka semua betul-betul dapat tertolong dari api neraka. Jaga, selamatkan diri kalian, angkizu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian semua dari api neraka. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah mestinya kita sebagai seorang hamba. Sebagai seorang muslim. Agar kita tidak tertipu. Tahu-tahu kesempatan umur yang sebentar ini sudah habis jatahnya. Kita kan tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Tidakkah kita melihat, ayuhal ikhwah, saudara-saudara kita yang lebih dulu dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Habis umur mereka. Selesailah kesempatan berbekal untuk mereka. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengambil ibrah dari kejadian-kejadian itu. Menggugah hati mereka. Berarti saya masih beruntung ada waktu untuk saya meraih surga, menolong diri saya dari neraka. Ya. Bukan dianggap kematian yang datang menjemput kaum muslimin, saudara-saudara kita. Itu seperti hukum alam saja. Enteng dipandang oleh manusia. Ya, begitulah hidup katanya. ada lahir, ada yang mati. Sederhana saja dipandangnya kejadian itu. Tidak menjadi satu hal pelajaran penting yang masuk ke dalam dadanya. Ternyata mati juga ya manusia ini. Bagaimanalah saudara saya ini bertanggung jawab akan umurnya di depan Allah. Dan bagaimana pula saya nanti? Sudahkah saya habis-habisan mengusahakan diri saya selamat dari api neraka? Dan saya yang sudah punya beban tanggung jawab memimpin keluarga, sudah saya bawa mereka selamat dari api neraka? Atau belum? Belum maksimal, ikhwah. Belum. Naam. Nabi kita yang mulia sangat sayang atas umat ini. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Rasulullah? Irtanim khamsan duna khamsin. Irtanim khamsan duna khamsin. Atau dengan riwayat, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan oleh kalian, jangan lagi lalai. Manfaatkan oleh kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Begitulah upaya kita mau menyelamatkan diri dari neraka. Manfaatkan dalam hal apa? Apakah dalam hal dunia? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menganjurkan kita dengan hadis ini untuk perkara dunia. Aduh, ikhwah, dunia itu jangan dilupakan saja. Dicari dia karena kita butuh untuk bertahan hidup, memanfaatkan umur berbekal untuk mati. Bukan itu program utama hidup. Ini perlu dibenahi memang cara pikir kita. Kita selalu memandang kesengsaraan itu kesengsaraan dunia. Derita itu derita dunia. Betul kagum kali kita sama dunia ini, ikhwah. Padahal bukan sedikit pelajaran pengalaman hidup, baik didengar, baik dilihat. Ternyata manusia meninggalkan dunia dan seluruh yang dicarinya. Nah, itu bukan lagi kita gak tahu. Sering-sering kita tahu. Tapi entahlah. Buta hati kita, mata kita, telinga, tuli. Kayaknya tetap dunia ini segalanya. Maka Rasul berpesan dengan hadis ini bukan maksudnya manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara untuk dunia. Bukan. Untuk agama. Untuk akhirat kita. Apa kata Rasulullah? Manfaatkanlah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa badan kita masih muda sebelum datang masa tua melemah kita. Terbalik kan, ikhwan? Apa yang dibuat hari ini oleh kita? Kita malah berpikir masa muda ini habiskan untuk dunia. Nanti udah tua-tua baru ibadah. Udah tua-tua baru menjadi ahlil masjid. Udah pensiun. Nah. Kalau masih energik gini, tumpuk dulu dunia katanya. Macamnya dia tahu jadwal mati. Soh, macam dia tahu jadwal mati. Seperti dia menjamin umurnya pasti sampai usia tua. Kayak tetangganya katanya. Toh bapak itu sampai tua. Dipikirnya dia sama. Inilah kita. Rasul memberi amanah. Memberi pesan ke kita. Manfaatkan usia muda sebelum usia tuamu. Malah dibalik sama kita. Rasul maukan usia muda itu manfaatkan untuk banyak. Beramal saleh. Berbuat untuk agama. Bekal mati. Menolong diri dari neraka. Malah dihabiskan untuk dunia. Coba lihat. Begitulah kita la ilaha illallah. Kemudian wasihataka qabla maradik. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Lagi sehat ingat agama. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah lagi sehat kita, lagi lapang rezeki kita. Nanti Allah ingat kita ketika kita susah, kita sakit. Ikhwana, jangan tunggu sakit. Sudah napas satu-satu, baru teringat berencana ibadah ini, ibadah itu. Mau buat ini, buat itu untuk agama. Napas tinggal satu-satu. Sudah dibantu oksigen sudah. Baru teringat amal-amal soleh. Waktu sehat habis, hura-hura. Mana ada waktu kosong buat dosa. Hah? Dihabiskan umur untuk yang tidak berguna. Bahkan digiring anak istri. Untuk foya-foya. Habis umur. Terbaring sakit. Baru teringat amalan soleh. Padahal Rasul ingatkan kita. Sehatmu sebelum sakitmu itu. Maksudnya untuk agama. Lagi sehat beginilah ikhwah. Kita tumpuk bekal mati kita. Karena kita gak tahu ini apakah kita bakal sakit baru mati atau tahu-tahu mati. Kita tidak tahu ini. Masya Allah. Inilah perkara kedua. Kemudian wahayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Jangan tunggu dah mati. Baru cerita mau beragama. Di sisi Allah baru bertobat. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Salah satu jeritan para penghuni neraka. Duhai alangkah baiknya kalau dulu kami taat Allah dan taat Rasulnya. Jeritan mereka di sana. Sudah mati, sudah habis jatah berbekal diri, teringat mau taat. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ini yang ketiga ikhwah. Hidup ini manfaatkan. Umur ini manfaatkan. Hah? Tak ada kata sudah cukup. Gak ada bagi seorang muslim yang tahu makna hidup. Mana ada cukupnya untuk akhirat. Gak ada. Gak ada itu ikhwah. Bagi seorang yang tahu makna hidup yang sebenarnya. Bagi mereka orang-orang beriman. Seluruh hidup ini dia peruntukkan untuk bekal matinya. Bukankah kita sangat hafal, ikhwan? Tujuan kita dicipta apa? Hafal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hidup ini untuk agama ya. Ingat itu. Untuk ibadah kepada Allah. Taat kepada Allah. Jadi dunia ini untuk apa? Untuk bekal kita. Kita jangan lupakan. Bukan dengan maksud menggapai akhirat kita tinggalkan. Tanggung jawab kita mencari kehidupan. Itu bukan ajaran Rasulullah. Bukan maknanya kita disuruh duduk saja di masjid menunggu uluran tangan sedekah tetangga. Hah? Dengan dalih saya mau peduli akhirat. Sebetulnya pemalas ini orang. Iya. Pemalas cari kerja. Bukan begitu Islam. Tawakal ala Allah. Hah? Saya tak peduli dunia ini. Tapi mengharap kapan datang kiriman tetangga. Kapan sedekah datang. Nah, bukan itu Islam ikhwan. Makanya Islam mengatakan apa dalam ayat tadi? Wala tansa, jangan lupa. Jatah dunia ingat juga. Tapi tujuan utama seperti ayat yang tadi baru kita baca. Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar mereka beribadah kepada Allah. Masya Allah. Naam, ini yang ketiga. Yang keempat. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kamu berharta kaya sebelum miskin kamu. Manfaatkan masa kayamu itu untuk agama bekal matimu. Saya bisa buat apa dengan harta saya untuk agama Allah, untuk amal saya, jariah. Begitulah ikhwah. Karena apa? Harta itu amanah Allah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin rahimahullahu ta'ala mengatakan, harta itu racun. Penawarnya adalah membelanjakannya di jalan Allah. Kalau tidak, harta itu racun. Meracuni hidup kita. Wah. Di hadis pertama tadi, bukankah kita sudah baca? Itu akan ditanya. Ditanya dari mana dicari, kemana dibelanjakannya. Jangan kita berpikir, wah ini kan hak saya susah payah, ya terserah saya untuk apa. Betul, pemakaiannya terserah kita, dalam arti, itu semua nanti ada pertanggung jawabannya. Perkara makainya, ya memang, siap bertanggung jawab di depan Allah, pakailah semau hati, ke jalan maksiat dan dosa. Tapi tunggu nanti Allah tanya, kemana kamu habiskan itu. Maka dalam berbagai kitab Tazkiyatun Nufus saya dapati ulama-ulama salaf katakan apa? Orang paling rugi sebetulnya orang berharta yang tidak menggunakan hartanya untuk agama. Kok bisa paling rugi? Kalau di kita pecinta dunia itulah orang paling beruntung. Wah, malah ikhwah, di hati kita sekarang ini sering ngukur orang itu hebat, mantap kalau berduit. Naik derajat dia di hati kita. Orang kita cinta dunia, kita ini orang-orang yang cinta dunia. Nanti insyaallah ba'da zuhur secara khusus saya bawakan teguran hal itu dari berbagai dalil-dalil agama. Namar aku yang mulia, Allah tanya belanjanya kemana habisnya. Sungguh orang paling rugi orang berharta. Kenapa? Dia susah payah mencarinya. Tahu sendirilah ikhwah kayak mana pencari harta. Gak kenal waktu. Wah, luar biasa. Kalau mata ini masih bisa tidak dipejamkannya. Mungkin pun malam tidak tidur dia. Letih, letih. Dia cari seluruhnya. Kemudian dia tak bisa menikmati semuanya. Tentu ya. Bukankah dari seluruh harta mereka yang kaya, yang dia nikmati, yang sudah dimakan, dipakainya, yang numpuk-numpuk di tabungannya, belum dinikmatinya itu. Belum. Belum dinikmatinya itu, belum. Yang sudah dia nikmati, dia beli harta benda, dia makan, dia pakai. Ternyata dari seluruh yang dia capek mencarinya, belum dinikmati semuanya. Tapi malah yang ketiga, di hari akhir nanti hisabnya dibebankan ke dia seluruhnya. Capek mencari, tak menikmati semua, beban hisabnya kepada dia seluruhnya dibebankan Allah Ta'ala. Coba ya, apa enggak paling rugi orang ini? Bahkan sisa harta yang dia tinggal mati, yang akhirnya digunakan anak istri yang tak tahu agama, itu pun beban pertanyaannya ditanya kepada si orang tua pemilik pertama. Jadi harta-hartamu yang itu tuh kemana kamu belanjakan? Maka manfaatkanlah. Islam tidak melarang kita jadi kaya, tetapi melarang kita kalau kita berharta kaya namun tidak untuk agama, tidak untuk bekal mati kita. Itu yang tercela. Para sahabat Rasul tidak sedikit yang kaya. Khalifah yang mulia Uthman bin Affan, masya Allah, kaya betul. Tapi lihat, kalau sudah memberi untuk agama Allah, terenyuh kita. Tak tanggung-tanggung pulang berdagang dari Syam, langsung memberikan kepada Rasulullah untuk Islam 100 ekor unta plus dengan seluruh bahan-bahan makanan dagang yang ada di punggungnya, semua untuk Islam. Banyak sahabat berharta, tapi untuk apa mereka gunakan hartanya? Untuk agama. Ya, untuk dia sendiri keuntungannya, bekal matinya. Padahal mereka orang dijamin surga. Enggak dengan itu pun mereka sudah ahli surga. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Manfaatkanlah yang keempat, kekayaanmu, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kemudian yang kelima, wa firaghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa kosong waktumu sebelum datang masa sibukmu. Sebelum datang berbagai masalah hidup yang membuat kita sibuk dalam kehidupan ini, waktu-waktu kosong kita jadikanlah kesempatan berbekal untuk mati. Jadikanlah kesempatan untuk menumpuk amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kebiasaan manusia yang ada di pikirannya hanya urusan bersenang-senang dunia setiap ada waktu luangnya. Ikhwah, kenapa kita tidak berubah? Kenapa kita tidak berpikir ini ada waktu-waktu kosong? Apalagi perkara ketaatan bisa saya buat ini. Apalagi yang harus saya lakukan dalam rangka menjaga diri dari api neraka. Apalagi. Harusnya begitulah ayuhal ikhwah. Yang menjadi beban pikiran kita. Menjadi kerja kita dalam kehidupan ini. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Kelak di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh para jemaah yang dimuliakan Allah. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu, tapi begitu menggoda. Jarang-jarang manusia dapat selamat dari jeratnya. Maklum, karena dunia ini nampak mata kita, nampak kita orang berharta betapa enaknya, nampak kita orang yang susah betapa enggak enak hidupnya. Tapi yang namanya neraka, surga belum nampak kita. Kita belum melihatnya. Belum tahu kita. Belum nampak kepala, baru berita-berita. Tetapi sadarkah ikhwah? Berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka Allah khususnya yang harus kita berlindung diri daripadanya. Hikmah kita tidak diberitahu oleh Allah sekarang. Itu untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya alam gaib. Karena kalau sekarang kita diberi kesempatan tahu itu. Yakin gak ada manusia buat dosa. Tidak ada tantangan beragama. Pernah satu hari Rasulullah bersabda. Lau alimtu ma alimtu. Kalau kalian tahu yang aku tahu tentang neraka. Ini kalau kalian tahu sama seperti yang aku tahu. Karena Rasul sudah diperlihatkan neraka. Apa yang terjadi ikhwah? Yang terjadi kata Rasulullah. Kalian bahkan tak sanggup lagi bersenang-senang dengan istri di tempat tidur kalian. Ma talazzattum bin nisa Kalian gak sanggup lagi bersenang-senang. Padahal itu syahwat yang paling disenangi laki-laki. Urusan perempuan, istri. Gak mampu lagi. Tak ada syahwat. Tak ada nafsu. Tak ada lagi selera kalian, kata Rasulullah, terhadap istri kalian di tempat tidur kalian. Karena ketakutan yang besar kalau kalian tahu yang aku tahu tentang neraka. Wala so'attum ila so'adat. Yang ada kalian lari cari tempat-tempat tinggi. Taja'aruna ilallah. Ketakutan kalian bertobat mau kembali ke Allah. Meraung-raung ketakutan. Ikhwah. Gak lagi selera makan. Gak lagi selera perempuan. Coba. Itu kalau tahu. Kalau sempat melihatnya. Sudah gak ada lagi orang kafir kepada Allah di alam ini. Gak ada lagi orang selera hidup di dunia ini. Jadi gila kita. Seperti orang gila ketakutan. Coba. Ini kan cukup bagi orang beriman menggambarkan dahsyatnya neraka. Cukup sudah. Ini bukan cerita nanti ya. Nanti ajalah itu ceritanya. Nah. Yang manusia kalau sudah bicara tentang kondisi alam akhir. Langsung hati itu hilang gairahnya. Malah datang pendapat-pendapat yang mengerikan beranggapan. Cerita surga neraka hanya sebuah cerita yang bertujuan untuk menakut-nakuti umat Islam. Kenyataannya tidak ada itu. Astagfirullah. Padahal Allah sudah ciptakan surga neraka itu. Sudah ada. Naam. Dan Rasulullah sudah melihatnya dengan kedahsyatan yang luar biasa. Hadis Muslim tadi, ikhwah, menunjukkan kepada kita, mengapa kita haruskah masuk dulu dalam neraka baru takut kita, baru bergetar kita? Tak cukupkah yang Rasul beritakan itu? Bahkan di hadis sahih lainnya Rasulullah katakan, narukum hadza, api kalian ini di dunia ini, yang kalian rasa ini panasnya luar biasa, api dunia. Ini baru satu bagian dari 70 bagian api neraka. Berarti api neraka 69 kali lipatnya. La ilaha illallah. Saking dahsyatnya, ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan warnanya berubah 3 kali api neraka itu. Saking panasnya. Pertama kata Rasulullah dinyalakan api neraka itu merah. Kemudian dinyalakan lagi menjadi putih. Kemudian yang ketiga, setelah sekian lama dia putih dengan panas yang sangat panas, dari merah ke putih, yang ketiga hitam. Hitam api itu. Hadis-hadis ini dapat ikhwah baca. Yang saya bawakan ringkas ini dalam kitab Sifatul Jannah wan Nar. Nah. Kitab yang tidak tebal, kecil. Agar kita tahu bagaimana dahsyatnya neraka itu. Cobalah ayuh ikhwatal kiram. Ini kan bagi orang beriman sudah menjadi cambuk yang keras. Mengerikan neraka Allah itu. Takut sekali kita ya ikhwah, takut. Bukan cerita nanti ini. Sekarang dunia sajalah dulu. Saya masih segar-segar bugar begini. Hah? Ini cerita yang sesungguh-sungguh cerita harus disiapkan dari dini. Dari sekarang ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak mengenal umur kita kapan berakhirnya. Apa masih berkesempatan kita memperbaiki diri? Atau malah habis waktunya? Harusnya seperti itu, ayuhal ikhwatal kiram. Karena kedahsyatan yang luar biasa, ikhwah. Yang sangat-sangat mengerikan. Kalau kita sengsara di dunia, andai kata, tapi saya yakin tidak. Andai kata ada orang yang berpegang teguh untuk urusan akhiratnya, berlindung dari neraka, menjaga diri dan keluarga dari neraka. Andai kata dengan itu, dia menjadi orang yang menderita untuk urusan dunia, andai kata. Tapi saya yakin tidak. Allah beri kecukupan untuknya, percayalah. Allah yang menjamin itu, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah di hidup ini, Allah beri dia rezeki yang dia tidak duga. Saya yakin kok. Namun dengan kaedah kecukupan menurut agama ya. Kalau kecukupan menurut selera, ikhwah, enggak ada yang bikin cukup anak Adam kecuali tanah. Ma mal'a batna bni Adam illa turab, kata Rasul. Enggak ada yang bikin cukup perut anak Adam kecuali disumbat tanah. Masuk tanah dia baru cukup. Saya enggak bicara cukup dengan selera kita, tapi cukup untuk bertahan hidup andai separah itu. Ikhwah, pendahulu kita yang begitu hidup mereka bukan tanggung-tanggung. Para utusan Allah, setidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teman kita dalam nasib itu. Siapa yang berani berkata Rasulullah itu jutawan, miliuder misalnya? Siapa? Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bersahaja. Meninggal pun tak meninggalkan apa-apa warisan, kecuali cuma baju perang itu pun tergadi, bigolnya, pedangnya, halas. Baju-baju perangkat harian, bejana-bejananya. Ya. Enggak meninggalkan harta benda rumah gedungnya. Hah? Ada teman kita di nasib itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya sudah cukup bersama kita. Ini kalau seperti itu kali ikhwah. Namun tidak insyaAllah. Allah beri kecukupan seperti Allah beri kepada Rasul. Hakikatnya bukan kesengsaraan itu, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan hidup, menikmati hidup dari yang halal. Kalau ternyata Allah belum beri rizki kita lewat yang halal, ya sudah, syukur ke Allah. Bukan malah berpikir bagaimana menambah dari yang haram. Dan ingat ikhwah, paling parah kalaulah lebih sakit dari itu, hingga berakibat kita kurang makan, kurang minum, kurang tempat berlindung dari panas hujan, setidaknya mati. Ya kan? Sudah parah kali matilah. Habis mati, habis derita. Ada mayat masih merasakan sakit hidup dunia? Tidak ada. Habis derita. Tamat acara. Tapi di akhirat mungkinkah begitu? Kalau sengsara kita dibakar hangus tubuh, habis cerita, tamat acara. Tidak. Di sana kematian tidak ada. Yang ada Allah Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Allahumma ajirna minan nar. Setiap kali matang, masak kulit mereka, dibakar api, kami ganti kulit yang baru, tumbuh baru. Bukan habis rasa, mati rasa, tumbuh baru. Kenapa Allah buat begitu? Liyazukul azab, biar dirasa mereka azab itu baru terus. Abadan. Itu selamanya, enggak habis-habis. Bagi orang kafir, bagi orang beriman yang dihukum dalam neraka, tergantung dosa dan tergantung kehendak Allah Ta'ala. Sampai kapan Allah keluarkan dia. Namun tetap dia keluar dengan modal imannya. Keyakinan ahlu sunnah, ahlul qiblah, la yakhluduna finnar. Mereka tidak kekal di neraka. Tapi jangan cerita karena enggak kekal kita anggap enteng ya. Dahsyatnya hukuman neraka itu luar biasa. Sampai orang kafir sekalipun yang keras kepala waktu di dunia, meratap-ratap minta kembali ke dunia mau tobat. Padahal di dunia keras kepala yang luar biasa. Matang, masak, tubuh kita dibakar api. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru. Liyazukul azab. Agar mereka merasa baru terus azab neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal ikhwatal kiram, a'azzakumullah. Apa yang kita terangkan dalam kajian di sesi pertama ini, mudah-mudahan ini dapat menggugah hati kita, melunakkan hati kita, agar tidak terus keras dia dengan dosa-dosa. Agar kita menjadi orang-orang yang memikirkan nasib kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hisab kita sebenarnya dekat sekali. Dekat. Jangan pura-pura tidak mendengarkan firman Allah yang kita sampaikan ini. Inilah tingkah banyak manusia. Nah, banyak seperti tak mendengar, tak menggubris, tak melihat. Masya Allah, begitu tingkah kufar sesungguhnya. Yang tak layak dimiliki orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu hatinya diingatkan kepada Allah. Bergetar. Wajilat kulubuhum. Itu hati orang beriman. Wa idza dzukirallah wajilat kulubuhum. Bergetar kalau diingatkan Allah. Rasulullah paling lembut hatinya di sholat. Betapa beliau seringnya mendapati ayat-ayat neraka, menangis, menahan ledakan tangis sampai bergemuruh dadanya seperti kita masak air yang menggelegak. Menahan ledakan tangis, bergemuruh dadanya. Masya Allah. Iya. Ini jangan sampai kita orang yang lalai akan hal ini, ikhwah. Ada tugas besar ini mau kita bawa di hidup ini. Dengan umur yang masih diberi Allah kesehatan, kecukupan, kemapanan. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jaga. Maka wallahu a'lam bissawab, saya memandang dengan apa yang disampaikan para ulama ahlus sunnah di kitab-kitab mereka. Poin terbesar penghalang kita untuk ingat neraka dan menjaga diri darinya adalah urusan dunia ini. Inilah dia masalah utamanya. Urusan dunia ini yang memang manis dan hijau di mata kita. Ad-dunya hulwatun khadirah. Memang manis kalau untuk rasa itu yang enak. Untuk warna hijau yang segar. Rasul bahasakan, dunia manis dan hijau. Dari rasa enak, dari pandangan mata segar. Kalau sudah dunia ini diperhatikan, ikhwah, dibawa larut hati, mabuk kita. Tersiksa. Tersiksa dengan merasa belum dapat ini, belum dapat itu. Ini hebatnya tipu daya dunia. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian memang lebih memprioritaskan hidup dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Dunia ini tidak kekal. Namun begitulah, tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih memprioritaskan hidup dunia, itulah kalian, kata Allah. Nah, insyaallah ikhwah, ba'da zuhur nanti saya ingin memberikan keterangan-keterangan dari ulama-ulama ahlus sunnah dengan dalil-dalilnya tentang bagaimana kita harusnya menyadari perkara dunia ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu dengannya. Orang yang mengagungkannya tersandung nanti langkah kita menuju persiapan mati menghindarkan diri dari neraka, tersandung nanti, jatuh kita. Iya. Ilmu ini harus ikhwah ketahui. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang tertipu terlalu lama. Terlalu lama, ikhwah. Sadar kita itu. Kita ini memang pecinta dunia. Namun kita tidak ingin orang yang tidak sadar dari dosa ini. Iya. Kita tidak ingin tertipu dengannya, insyaAllah. Maka nanti akan kita bahas secara khusus bagaimana peringatan-peringatan di Islam ini tentang perkara dunia ini, agar kita semua dapat bertambah kokoh dan teguh, berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul mencintai agama ini untuk satu tujuan yang mulia, meraih surga Allah dan mencari selamat dari azab api neraka, insyaallah taala. Demikianlah saya cukupkan untuk kajian pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan diberi Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Karena sungguh, bagi orang-orang yang beriman, nasihat agama itu sangat berguna untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.